di hatimu untuk diriku yang merindukanmu. Jauh ku berjalan menyusuri malam, terbelenggu dalam keheningan. Tahu ku bukan yang engkau mau, kekuranganku tak bisa kau terima. Semua pengorbanan ku tiada berharga, ku bagaikan boneka kau mainkan di dalam bercinta. Sakiti.